Wa anna lan sadane kita zonanna kunyono sapa kita. Alam taqula insu wal jinnu ala Allahi kadiba. Sa'da mereka kuat rantakula ora bakal ucapake sapa ben al insu manusa wal jinnu lan jin. Ala Allahi ngatasi Gusti Allah kadiban ing kekurohan. Sak durunge aku direnake Al-Qur'an, rumangsaku ora-ora manusia jin lo gawe kekurohan ring Allah, rumangsaku ga ono. Jebul, gak jadi aku direngake Qur'an. Ucapan-ucapan manusia sing budu-budu, jin-jin goblok-goblok. Go ngaran-ngarani Gusti Allah duwe sekutan. Gusti Allah duwe bojo. Gusti Allah duwe anak. Go goblok-goblok. Rumah saku, orang-orang jin manusia bawa-bawa ketemu keliru kabeh. Aku reti keliru wau badane direngake Al-Qur'an. Iki pengakuane jin. Wa azahu kana rijalun minal insi ya'udzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Iki sih tetap pengakuane jin. Saat ini kelakuan karena ono rijalun golongan wong-wong bidal insi saking manusia ya'udzuna kejuan perlindungan sapa manusia pirijalin lawan rombongan bidal jinni saking jin kisih goblok-goblok warnek ono manusia kejuan perlindungan karo jin. Luweh-luweh wong Arab zaman kuno iku gak luwa-luwa ngliwati jalan-jalan sing singet-singet. Singet-singet iku bahasa Jawa Kudus. Jalan sing angker-angker, sungan-sungan sing angker-angker. Iku ge jalan perlindungan ning jin. Aku nyuwun perlindungan pimpinan janyan-janyan kene. Bahasa Arabe a'udzu bi sayyidi hadzal makal. Iku. Jadi manusia jaluk perlindungan kene jin. Bah, bah, aku liwat aja mbak angku, mbak. Aja mbak aru-aru ya bah. Iki diterangkan nak kene. Iku sing ana. Wong Islam sing goblok-goblok. Sing bodho-bodho. Jin-jin sing goblok-goblok. Sing bodho-bodho. Jaluk perlindungan karo jin. Iku ngomongnya blah-blah. Ambet-ambet blah. Aku liwat kene sing. Iki diterangkan nak Quran. Oh no, ada ku orang. Saiki baca orang borak. Saiki diatur karo Islam. Nak jumpa perlindungan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ojo, abet-abet ya mbak. Ojo, nak liwat negene jalan sing singet-singet niku wis ana tuntunan Islam. Ya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Iki salabe. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Wilujeng kanggo kita lan kanggo kawula-kawula panjenengan Gusti sing saleh-saleh. Niki nek sampean liwat jalan-jalan sing dianggep angker, salamé ngoten. Assalamu alaikum

kapuran mana dari Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman urung rumangsa terganggu malih anak-anak piye-piye dipunduti sing di rumah Nabi Sulaiman kaget lho. Tak panjaga cedlo rokok karepe dhewe. Terus Nabi Sulaiman gawe jin efrit. Jin efrit itu jin-jin gede. Wetak kongkong, luru jin sing tak panjaga karepe dhewe. Tak panjaga malah ora jaga. Syaratnya rene. Jen sak durunge sampun lakuran dijanung dok ngarjane Nabi Sulaiman kue tak jauhi jaga kok ora jaga sebab napa Nabi Sulaiman nyuwun sewu duka kula pun jadi kaca kula nggih pun jadi badai nyeret sing jadah dirinya kula salih konco balik niki dicanjak karo tiang ageng teng wingking kula dibanteng ngetan kula buatan kula dibanteng kula niki merempul kula niki tersih Nabi Sulaiman terus kula dibanteng karo tiang ageng Nabi Sulaiman nangis, ya Allah Gusti, dalam nugasake dikalih jin. Kok raja ngonten kejadian tiang ageng. Jin kalih dibanteng ngonten apa Gusti. Ya, kita akan jadi. Aku, dewa Gusti Allah jauh nih Nabi Sulaiman. Kita akan jadi Sulaiman. Aku sangat kasih sayang dengan wong sing diwelas asih karo fakir miskin. Rende sing diumbah. Arep menek krungu suara fakir miskin atine mengeluh gak sida benek jupuk roti melasi karo wong fakir miskin. Rede moge welas asih karo fakir miskin kaya bodoh. Aku ngutus malaikat tak panjaga nek ana jin loro sing arep nyeret sekalon biase banting. Aku tugas Nabi Sulaiman ngerti ya. Dan jadi jin sing dikonjoko kalah karo malaikat. Ya boleh. Masih cuma apa aja. Dek liwat sing jalan-jalan sikit. Ojo keliru amit-amit bah. Iku jilang noe. Nah. Dungo assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Iki aturan Islam. Aturan Islam nyuwun wilujeng dhateng Gusti Allah. Lah ora diganggu karo jin. Jin kalah karo malaikat. Ya, jin kalah karo malaikat. Jadi tidak salah assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Amit-amit rahilano. Jadi ini keterangan dengan Al-Quran. Aku nama jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni wazatuhum rohaka wazatuhum apa nabai sopa manusia engkin rohaka lacu te jin nak di sugi-sugi dianggap dibuji-buji karo manusia jini ngati-ngati bolanya orang usah percaya ini kayaknya jin itu orang usah lagi sok-sok anak

Lajeng wangsul Kanjeng Nabi nembe sak antawis wonten wong gedhe numpak jaran. Matur salam, assalamualaikum ya Rasulullah, waalaikumsalam. Di Nabi, mulaturi wangsul di Nabi. Sampan ku siapa? Kula niki Muher bin Abhar. Jin jaman Nabi Nuh. Panjenengan kuatir wangsul. Sampan wau dikegila jin muspar. Kula dikandani keluarga. Lajeng benyus warkulan itu. Lajeng pun pampun kula sembelih. Niki pedang kula dihantar getahnya niki. Niki getahnya muspar. Pun kula sembelih. Maksudmu, sama bangsel mana? Wau, sengten guru berhala musbar. Sapan kula te bangsel, kula mana sing lebet dan berhala. No. Dari bangsel kanjeng Nabi, bujahat. Apa mana? Ayo asik dikdaya mana? Orang desain keikut kalah kodoko. Ya, bisa mana? Wangsul desa Bujahal ngomong Bujahal ngomong kaya mau sing sak benere Muhammad iku nabi tah palsu Muher bin Abhar nak dur nak jero berala terus melaku kriul kriul ngerti yo Muhammadu Nabi lan utusan sing sak benere Islam agama sing hak Quran kitab suci sampun ngarsane Gusti Allah itu ngomong sak benere Abu Jahal ngamuk berhala hubat di jatas berhalanya di jatas dari kanjeng Nabi wangsul boten jilai boten wangsul jadi wis menang ya wis menang menetok terus wangsul Abu Jahal kalah jadi jin niku ana sing Islam ana jin sing kafir keterangan kula niki saged sampean pirsani sing ngene hadis Arba'in Usfuriyah Usfuriyah hadis Arba'in nonton sing Nawawiyah ana hadis Arba'in Usfuriyah sing tak terang noni kiwau mundur saking keterangan hadis Arba'in Usfuriyah jadi bener-bener jin itu ana sing Islam lan ana sing kafir sing termasuk jin Islam dasare surat al-jin iki wau. Jadi nangke majelis Jumat Bajar nerangake saged tepat tatanane. Dumugi mriki na annahum zannu kama zannantum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa rzuqna tiba'a. Wa arina al-batila batila wa rzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad rabbil alamin.